Bismillahirrahmanirrahim. Tema shaf yang pertama ya hadis. Akhwat juga baca hadis akhwatnya. الصف الثاني الثالث الرابع الخامس السادس مالك يقرأ فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم المغيرة البخاري الجوفي رحمة الله تعالى جبت ulang tadi البخاري siapa namanya tiap hari saya sebutkan Abu Man hahaha tak bisa Abdurrahman Abdullah Abu Abdullah siapa namanya? Hah? Atiap hari saya sebutkan tidak bisa Elias. Hah? Abu Abdullah Muhammad Ismail Ibrahim Mughirah. Diulang tadi Utsman Al Bukhari kunyahnya siapa namanya siapa? Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Jufi rahmatullahi ta'ala diulang Ahmad Taib Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Jufi Taib. Ini harus hafal tiap hadis sebutkan masa hafal. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Ahmad. Wa Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab. Ibnu akhi. Anak saudaranya ini Abdullah bin Wahab. Namanya Abdurrahman. حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب kita sebutkan beliau berterima kasih kepada guru-gurunya siapa menyebutkan ucapan Abdullah bin Wahab Allahu Akbar Laula anni adraktu malikan wallahi salatu. Seandainya aku tidak berjumpa dengan Malik al-Lais, niscaya aku tersesat. Terima kasih kepada guru yang telah mengantarkan kepada pemahaman yang benar. Akhbarana Amr. Amr bin Man. Saya menyebutkan Amr bin Man bin Al-Harith. Nah, Amr bin Harith. Abu Umayyah Al-Misri. Asluhu Madani. Mesir aslinya dari Madinah. Ucapan Abdullah bin Wahab, law Amr baqiya lamahtajna ila Malik. Law Amr baqiya, seandainya Amr masih, artinya masih hidup, lamahtajna ila Malik, sungguh kita tidak akan butuh kepada Malik. Namun disayangkan Amr bin Harith meninggal lebih dulu, sehingga keilmuan Malik dibutuhkan oleh manusia. An Hisham, Hisham Al-Aziz bin Man, Nurah Abu Man, Abu Mundir. Alim fil hadis, Abu Hatim menyatakan berilmu dalam hadis. An abihi Urwah bin Zubair, telah berkali-kali. Punya siapa kemarin? Siapa? Tayyib Abu Abdullah. Urwah bin Zubair Abu Abdullah. Urwah ini paling banyak meriwayatkan dari siapa? Ubaid. Dari siapa Urwah paling banyak meriwayatkan? Anda Hanif. Dari Aisyah. Jadi sering kita sebut Hisham al-Urwah, Hisham al-Nabihi al-Aisyah. Ini paling banyak meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa hubungan antara Urwah dengan Aisyah? Adullah. Aisyah bibinya, taib, bibinya Urwah, ibunya sangat dekat. Boleh tidak jabat tangan Urwah dengan Aisyah? Boleh apa tidak boleh? Habib, tidak tahu. Abdullah, nah boleh, nah tidak mengapa. An Aisyah ta Ummul Mukminin, Ummu Abdullah, walaupun dia tidak punya anak, punya kunyah Ummu Abdullah. Hadis Abi Hurairah, sammu bismi wa la takunnu bi kunyati. Kalian membuat nama dengan namaku, ini Muhammad. Jangan berkunyah dengan kunyahku. Di sini syahid sunahkan bagi kita untuk memiliki kunyah. Kunyah tidak harus diambil dari anak kita. Mungkin anak kita semua perempuan tapi kunyahnya laki-laki, tidak mengapa. Atau tidak ada nama dari anak kita. Coba lihat seperti Abu Bakar Siddiq, tidak ada anak yang namanya Bakar. Abu Hurairah tidak ada anak namanya Hurairah. Ummu Abdullah, Aisyah tidak memiliki anak. Abu Turab, Ali bin Abi Thalib, tidak ada anaknya namanya Turab. Wa hakala. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'am al-Fath. bahwasanya Nabi SAW masuk pada tahun pembukaan kota Mekkah. Min kada ala Mekkah, dari kada Mekkah yang paling tinggi. Qala Hisham, berkata Hisham, wa kana Urwah yadkhul ala kiltaihima min kada wa kuda. Sebutkan di bawah situ Abu Abdullah, kada wa kuda maudian. Jadi kada dan kuda itu dua tempat yang ada di Mekkah sana. Jadi Urwah masuk melalui dua tempat tersebut. Waktu mayadkhul min kada, dan lebih banyak beliau masuk dari kada. Wakanat akrabahuma ila manzilih, dan kada itu lebih dekat keduanya dari rumahnya. Penukilan dari para a'immah terdahulu ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul bertanggung jawab tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena agama itu milik kita bersama, milik kita semua sebagai kaum muslimin. Bahkan dalam memerintahkan kebaikan melawan kemungkaran, ini pun tugas kita bersama. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa nahyana 'anil munkar wa ulaika muflihun." Hendaknya di antara kalian ada ummah yang menyeru kepada kebaikan, melarang kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadis misalnya Fudri rawah Muslim, man ra'a minkum mungkara. Man di sini siapa? Siapa saja. Lafaz yang mencakup secara umum, siapapun yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah yang pertama dengan tangannya. Di sini pemahaman yang keliru, dikatakan merubah kemungkaran itu hanya tugas pengurus. Ini keliru besar. Lafaznya di sini umum, man siapa saja. Mengajak kebaikan juga begitu. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian ini sebaik-baik umat. Untuk menjadi umat terbaik bagaimana? Mengeluarkan manusia, memerintahkan kebaikan melarang kemungkaran. Itu kalau ingin menjadi orang yang terbaik. Ini tidak hanya sekedar komentar. Ini tugasnya pengurus, keliru. Semua tanggung jawab. Naam. La illam istifa bil lisani, tidak mampu maka dengan tangannya, dengan dia mau dengan tangan, dengan lisannya. Jadi mungkin kalau ada santri yang keluar malam hari tegur, ya diamkan. Nah, kalau bisa rubah dengan tangan, dengan tangan dipegang, masukkan ke mahat lagi, rubah. Kalau itu anaknya jewer, tidak mengapa. Wah, karena tugas bagi kaum muslimin, umat, menjadi umat terbaik. Ya sekali lagi, bukannya sebatas tugas pengurus. Kalau begitu keadaannya, ini menunjukkan amalannya itu tidak ikhlas. Ayuhan nas antum takra'una hadhil ayah, wahai manusia, kalian membaca ayat ini. Al ayadurukum man dhalla idza tadaitum, dalam surah Al-Maidah. Tidak akan memberikan mudarat jika Allah memberikan hidayah kepada kalian. Innan nas, sesungguhnya manusia, ini umum manusia. Idza ra'au yada zalim, kalau mereka melihat tangan orang yang zalim, falam ya'khudhu biyadihi, tidak segera mengambil dari tangannya, artinya merubahnya. Yusiku ayu amallah bi'iqabim min, dikhawatirkan Allah akan memberikan keumuman, memberikan azab secara umum. Coba lihat di sini, nas bukan pengurus. Ya nak, tidak hanya tugas pengurus. Kullukum ra'in, ini semua kalian yang pemimpin. Kullukum masna ra'iyatih, kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Naam, karena di antara manusia mengira kalau ini hanya tugasnya, jadi kalau di negara ini tugasnya tentara, tidak. Ini tugasnya polisi, tidak demikian. Coba kalau di masyarakat ada yang nyuri sepeda, ketahuan kita kira-kira dipukuli mbak, dipukuli masyarakat, memukuli apa enggak? Memukuli ini bukti bahwasanya mereka tahu ini bukan hanya tugasnya polisi. Kadang polisi enggak tahu, enggak tahu manusia sedang melakukan kemungkaran, mereka melakukan tindakan masyarakat. Nah, melihat kemungkaran, jangan sampai terkalahkan orang awam. Orang awam paham. Nah, bahkan di sebagian kampung kalau nyuri jepan aja ketahuan, itu satu kampung molo kabeh. Nah, satu kampung akan mukuli semua. Begitu. Itu bukannya tugasnya polisi tadi. Bukan tugasnya tentara saja. Semua punya tanggung jawab. Nah, ketika nanti masjid dihancurkan, polisi belum turun tangan, apakah harus menunggu polisi? Habis kalau menunggu polisi. Dulu ketika di Ambon diserang orang Kristen, apakah harus menunggu pemerintah menurunkan tentaranya? Tidak, mereka berusaha membela dirinya. Dari situlah menunjukkan masalah mengingkari kemungkaran. Itu tugas bersama, bukannya tugas pengurus, tugasnya polisi ataupun tentara, tidak. Semua ikut bertanggung jawab. Wahakala. Ini sering terjadi kekeliruan. Di pondok-pondok pesantren juga begitu. Jadi kadang syekhnya itu hanya mengajar. Syekhnya hanya mengajar. Tidak tahu urusan yang luar, yang jaga malam siapa. Itu adalah tugasnya sendiri. Jadi saya tidak mengatur yang tugasnya malam siapa yang dah hadir, dikasih hukuman apa. Itu tugasnya sendiri. Nah, punya tanggung jawab. Oh, ini anak-anak kecil, ini siapa tugasnya yang ngatur jadwal. Ini namanya Abdullah Jahdari. Nanti kalau ngurusi masalah nikah, siapa ini? Di sana ada Syekh Abdul Wahab Asyamiri. Nah, muha kata masalah nikah. Nah, jadi punya urusan masing-masing, yang ngurusi belanja siapa? Muha kata. Jadi keliru kalau dikatakan ini hanya sebatas tugas pengurus. Jadi semua ikut tanggung jawab. Mungkin ada yang tidak bangun subuh. Jangan dikira kalau kita diam itu tidak berdosa. Lah, sebutkan hadis yang ma'ruf. Nah, kalau seorang tidak mengajak manusia melakukan salat berjamaah, ikut berdosa. Kenapa demikian? Melihat kemungkaran. Kalau tidak mengambil, mungkin Allah akan berikan hukuman secara menyeluruh. Kalau sudah Allah timpakan adab, tidak hanya mengenai orang zalim saja. Wataku fitnatan la tusibanna alladziina lam minkum khassah. Takutlah dengan musibah yang tidak akan mengenai orang zalim di antara kalian saja. Musibah ini Allah berikan secara umum. Pada yang melakukan hanya beberapa persen tadi. Kita masih ingat kisah kaum Samud. Tatkala Nabi Saleh memberikan peringatan, jangan kalian ganggu unta betina ini. Namun ada orang sengsara idzim ba'atha asqaha. Wa qala Rasulullah inna qatallahu suqiyaha fakadzabu fa'aqaruha fatamdam 'alaihim rabbuhum bidambin fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Yang menyembelih sebagai mengatakan satu, sebagai mengatakan dua, yang satu megang, yang satu nyembelih. Mereka diam. Tidak bentuk kemungkaran. Nah, sekarang yang diberikan adab apa sebatas yang nyembelih aja? Tidak. Mereka-mereka yang diam ini mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu berdosa. Kenapa? Karena mereka mendiamkan. Kenapa tidak melarang Ini perbuatan yang mungkar. Jangan dikira kalau kita diam ada kemungkaran, kita tidak berdosa, berdosa kita. Di sini man ra'a minkum mungkaran fali wa yurbiyadih, man secara umum, siapa saja yang melihat kemungkaran dan yang merubah dengan tangannya. Pertama kali dengan tangan, rubah. Main sepak bola, punya ta'lim misalnya, ambil itu. Nah, ta'lim main layangan, ambil layangannya. Ini rubah. Wah kata. Demikian pula kisah kaum Lut yang melakukan homoseksual, itu yang laki-laki atau perempuan? Laki-laki melakukan homoseksual, yang laki-laki saja, laki-laki dengan laki-laki. Tapi lihat, Allah memberikan azab kepada mereka semua, yang laki-laki, yang perempuan, yang kecil, yang tua, yang muda, semua mendapatkan azab. Fajalna 'aliha safilaha wamtana 'alaihi jartam min sijil mangdud. Kami jadikan yang bagian atas menjadi paling bawah di balik buminya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung tersebut dibalik, diangkat sampai tinggi, kemudian dibalik. Setelah itu dijatuhkan, selanjutnya dihujani dengan hujan batu. Padahal kita lihat yang melakukan homoseksual ini kaum laki, dan itu pun tidak semuanya. Tidak semuanya melakukan homoseksual. Ada di antara mereka yang sudah sangat tua, tidak bisa melakukan homoseksual. Yang sudah tua. Atau anak kecil, belum tahu itu hama-hama seksual. Tidak tahu. Dari sinilah kita lihat hukuman secara menyeluruh. Mereka semua ikut berdosa karena mendiamkan dari kemungkaran. Ini kalau sekedar 6. Namanya apa misalnya protes atau sekedar memberikan kritikan, itu surat kabar pinter ya enggak? Begitu nanti jadikan presiden, enggak bisa apa-apa. Banyak yang begitu. Saya masih ingat bagaimana dulu tatkala ingin menjadikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Oh, dianggap ini kiai, kiai NU. Dia yang hebat, mengenal ilmu ma'rifat. Wah, kata ternyata kaya ini lebih bejat. PKI dibolehkan, hubungan dengan Israel, Quran dikatakan porno, mengatakan presiden pertama gila wanita, presiden kedua gila harta, presiden ketiga setengah gila, presiden keempat Abdurrahman Wahid dipilih oleh orang gila. Yang milih orang gila, sama aja. Nah, ya enggak. Kenapa orang buta dipilih, orang gila dipilih? Berarti yang milih memang orang gila, betul itu. Atau berdasarkan ucapan Gus Dur ini benar ini. Nah, orang buta kok dipilih. Nah, ya ini hakikatnya. Ya orang mungkin komentar pinter. Begitu jadikan pimpinan enggak bisa apa-apa. Gampang berikan komentar ya enggak? Kamu sekali para wartawan atau orang mereka membuat koran-koran masalah dilakukan demikian dan demikian. Ternyata begitu jadi malah korupsi. Malah enggak jadi. Aset negara dijual. Dan masih banyak yang lain. Apa yang ma'ruf disebutkan berkali-kali, in wujida 'inda ahli sunnah syarr fa'inda ghairiha asyar. Fa'inkana wujida inda ghairiha khair fa'inda ahli sunnah akthar. Ucapan siapa ini? Saya menyebutkan Ibnu Taimiyah. Kalau didapatkan di ahli sunnah itu kejelekan, ketahuilah di selain ahli sunnah lebih jelek lagi. Ah, mungkin di sini ada yang pasang foto di internet karena merasa paling cakep sedunia. Nah, merasa paling cantik, pamerkan fotonya di website biar dilihat oleh seluruh pelosok dunia. Ini loh aku. Nah, begitu. Tapi kalau di tubuh lain bagaimana? Mungkin bukan hanya pasang foto, pasang sekalian perbuatan zina. Melakukan zina, masuk internet, bangga. Bukan begitu? Kalian dapatkan? Sebagian sudah bilang, dapatkan Ustaz. Sudah kami dapatkan. Coba lihat. Ternyata bukan hanya pasang foto. Foto dirinya, tapi pasang dirinya dengan pasangannya ketika melakukan hubungan perzinaan. Bahkan bangga ketika dilihat oleh banyak manusia. Makanya di sini terkadang anjing lebih baik. Anjing itu kalau ada manusia, ketika hendak melakukan begitu enggak jadi. Tapi kalau manusia justru dipasang di internet, oh inilah perbuatan aku. Nah, ulaika kal ami bal hum adall. Kalau ada mungkin yang gandeng tangan akhwat, mungkin di sana bukan hanya gandeng tangan, di tubuh sayyidina sunnah. Nah, janjian ke hotel. Nah, kalau orang Sumatera janjian di bawah pohon kelapa sawit. Nah, janjinya di mana? Di bawah pohon kelapa sawit. Karena agak kayak hutan begitu. Jadi orang tidak tahu. Kalau SMS-nya nanti janjinya pohon kelapa sawit nomor 10. Nah, dibuat nomornya ini 1, 2, 3, 10 di sana. Nah, gitu. Kok bisa tahu? Iya tahu karena saya diberitahu. Nah, saya diberitahu. Ini orang Sumatera. Jadi janjinya di mana? Janjinya di bawah pohon kelapa sawit. Kalau di tubuh, selain ahli sunnah ada kebaikan. Di ahli sunnah lebih baik. Di ahli sunnah jauh lebih baik, lebih banyak kebaikannya. Ini kalau mungkin jamaah tablik, nata sandal-sandal itu. Nanti kalau kalian keluar, sudah ditata rapi itu. Bukan seperti sebagian tempat kita ini, ada sandal sudah rapi di situ, malah ditendang-tendang ke sana kemari. Akhirnya orang sendal saya di mana ini? Ada sebagian yang gosop lagi. Ini sebatas mungkin ini perbaikan sandal. Tapi ternyata di ahli sunnah wal jamaah coba lihat diajari tauhid. Jamaah tabligh mungkin diajari bagaimana khurud 3 hari tawakal yang keliru. Pokoknya nanti kalau istri walaupun tidak ditinggali bekal apa-apa, Allah akan memberi rezeki yang banyak. Nah, sampai kita sebutkan dulu di kampung ini, jadi suaminya pergi lama, istrinya betul-betul bingung untuk mencari nafkah karena harus menghidupi anak-anaknya. Orang di sini kalau ada yang ngasak ketela itu aib. Ternyata di sini orang perempuan tersebut harus ngasak ketela, ngambil ketela kecil-kecil itu di sawah-sawah, dijual. Dari ini suaminya jamaah tabligh, masya Allah, khurud fisabilillah 4 bulan lamanya. Coba lihat, padahal seharusnya tanggung jawab siapa tadi? Tanggung jawab itu suaminya. Kafabil mari asiman ayyudayi menyakut. Cukup seorang itu berdosa tatkala menyanyikan yang ditanggungannya. Suami tanggung jawab ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kamu laki-laki bertanggung jawab kepada qawwam, secara umum bagi para wanita. Dan juga ada syubhat, syubhatnya tapi sebenarnya remeh. Lebih baik belajar diajari sendiri daripada di pondok. Nah, katanya begitu. Sebenarnya kalau privat itu untuk orang-orang yang pintar atau orang-orang yang kurang? Saya tanya kepada kalian, kalau ada yang privat itu, biasanya orang-orang yang kurang, nah butuh tambahan lagi, atau orang yang pintar? Biasanya orang yang kurang, ya enggak? Ketika diajari di pondok enggak, atau di sekolah enggak pintar, hanya privat, tambahan pelajaran, biar faham. Nah begitu. Ini yang pertama, bantahan pertama. Bantahan kedua, Kalau seandainya privat, sistem diajari sendiri lebih baik. Untuk apa didirikan pondok pesantren? Kita lihat para a'immah terdahulu, mereka memiliki guru-guru yang banyak. Imam Bukhari memiliki berapa ratus guru, Syu'bah memiliki berapa ratus guru. Ini gurunya banyak, bukannya satu guru. Gurunya banyak. Ini alasan jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, taruhlah kalau anak kamu itu satu, kamu ajari sendiri. Taruhlah kalau kamu itu ilmunya tinggi. Coba kalau ilmu kamu pas-pasan, mungkin hanya bisa ngajari nahwu saja, belum bisa yang lain. Apa tidak menjadikan tersebut kurang? Tentunya akan kurang. Karena kalau guru yang banyak, tentunya mereka punya keahlian tersendiri-sendiri. Punya keahlian sendiri-sendiri. Coba lihat bagaimana Abdul Aziz bin Marwan, seorang khalifah, mengirim putranya kepada Saleh bin Kaisan. Diajari bagaimana adab yang bagus. Nah, bagaimana kalau anaknya 10? Apalagi laki-laki semuanya. Ini yang satu diminta diajari sana sepak bola, nendang mobil. Nah, kacanya pecahkan, ngamuk sana, nangis sana, nangis sana. Ini kalau anaknya perempuan mungkin agak mudah diatur. Tapi kalau laki-laki, kadang tidur aja tidak bisa. Ustaz Ali Abbas pernah cerita, setiap saat kelahi, anaknya baru 4, laki-laki semuanya, kelahi setiap saat. Diajari satu, tiba-tiba dari belakang, mukul kepalanya, akhirnya diajari nangis. Ini satu lari ke sana. Ini baru 4 anak. Kalau anaknya 12 bagaimana? 12. Ini bantahan yang ketiga. Bantahan yang keempat. Firman Allah SWT. Wa ma kana liyanfiru kafah, liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqqahu fid-din. Ini untuk tafaqquh fid-din. Belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Melakukan rihlah perjalanan. Coba lihat para imam terdahulu. Tatkala mereka sudah belajar kepada ayahnya sendiri mungkin, saya itu belajar kepada orang lain. Bagaimana kalau ayahnya tidak bisa mengajar atau ayahnya musuh seperti Abdullah Mubarak? Atau seperti Imam Al-Uzai lahir dalam keadaan yatim. Atau di antara mereka yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kemana diarahkan? Kalau dikatakan, sudah saya didik lebih bagus. Mungkin yang dimajah lebih bagus. Ada yang mungkin hafalannya sudah 18 juz. Sementara kamu didik mungkin baru 3 juz atau 4 juz. Jadi sebenarnya ini syubhat yang sangat ringan. Bantahannya pun juga ringan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asal kita lihat tadi memerintahkan kebaikan dan kemungkaran tugas bersama. Tanggung jawab bersama bukan yang sebatas pengurus. Ketika ada kekurangan segera diisi. Sebagaimana para a'immah terdahulu. Dan kita lihat pondok pesantren semua begitu, pondok pesantren. Disebutkan dari seperti zaman begitu keadaannya. Ahli majlisnya Syekh Rabi sendiri. Jadi yang ngatur ada sebelum ta'lim ada yang baca Quran, ada yang betulkan. Karena saya pernah hadir di sana. Ini baca Quran, ini ada yang betulkan. Bukan Syekh Rabi sendiri yang betulkan, tapi santrinya. Ini bukti bahwa ini tugas bersama. Karena namanya pengetahuan seorang, tidak semua orang itu akan melihat kemungkaran. Mungkin begitu ada orang ketika hendak melakukan kemungkaran ada ustadznya, udah takut gak jadi melakukan kemungkaran. Begitu enggak ada ustadznya, seperti ayam dilepas dari kandangnya. Ramai sekali. Kalau subuh itu, subuh buka kandangnya itu, langsung lari ke sana kemari. Untuk seperti kambing tidak pernah dikeluarkan, itu keluar sudah. Nah, ini berkaitan alam ma'ruf wa nahil munkar. Coba lihat Rasulullah SAW ketika kisah Uraniyin yang mengejar Uraniyun yang mereka telah membunuh penggembala Rasulullah SAW, menggiring unta-untanya. Itu siapa? Apakah Rasulullah yang mengejar sendiri? Mengejar sendiri Rasulullah, ini tugasnya Rasulullah, ini tugasnya pengurus. Enggak, para sahabat yang ngejar. Dan ketika tatkala melaksanakan ibadah haji, Abu Qatadah melihat ada keledai liar. Abu Qatadah yang ahli, ya kejar sendiri. Demikian pula kisah tatkala ada seorang yang kerasukan jin. Yang merukyah para sahabat, bukan Rasulullah sendiri. Ketika mengirim pasukan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah wa Abdullah bin Hudzafah As-Sulami, ini juga mereka punya tugas sendiri-sendiri. Dan inilah kita berupaya untuk saling menutup celah. Ketika ada kekurangan, hendaknya diingkari. Ditutup ada celah-celahnya. Kurang baik, ditambah kebaikannya. Ya, bukan dibebankan kepada salah satu. Ya, ketika membangun masjid, ini tugasnya Rasulullah, enggak. Para sahabat lumba-lumba. Sebutkan Ammar bin Yasir, membawanya dua batu bata, dua bata. Mereka berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, termasuk juga ikhwah kita yang ngancar kemarin ketika ngecor masjid, walaupun sakit berusaha untuk membantu ngecor, akhirnya di malam hari dirawat rumah sakit yang mengakibatkan meninggal. Berusaha untuk melakukan kebaikan, ternyata orang awam lebih tahu daripada kita. Bagaimana? Kalau hukuman had pelanggaran misalnya ada perzinaan, wah itu yang menentukan adalah pimpinan tertinggi, umara. Jika ada kasus pencurian dipotong tangannya, itu tugasnya umara. Jika ada orang yang selalu beralasan tidak ikut talim karena ada kesibukan, siapa yang tidak sibuk, ya enggak? Siapa yang tidak sibuk? Semua ada kesibukan. Tapi yang jelas kalau orang terbiasa tidak ikut ta'lim akan berkurang banyak kebaikan-kebaikannya. Sudah berkali disebutkan mastama'akumun faidin biutillah yasrimna kitab Allah. Nah, di mana? Di masjid. Ta'lim hadiri, ta'lim di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "La tulhikum amwalukum wala aulakum min dzikrillah." Masa menyisakan waktu maghrib aja tidak bisa taklim? Kalau memang hari di siang hari kerja, bisa menyisakan waktu pada waktu maghrib. Jangan karena alasan sibuk. Nah, semuanya juga sibuk. Apakah boleh qaza ketika sudah nikah? Sebelum nikah atau setelahnya tidak boleh. Nah, Rasulullah SAW nil qaza man tasabbuh bil kufar man tasabbih qaumin fa huwa minhum. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dua-duanya. Apakah main hakim sendiri dibenarkan dalam Islam? Tidak dibenarkan. Seperti FPI. Saya melihat kemungkinan demikian, berusaha untuk mengingkari perkara yang benar situ. Yang tidak semua di sini di FPI disalahkan. Namun ada perkara-perkara yang main hakim sendiri ini yang termasuk dilarang. Tapi kalau mengingkari kemungkinan yang terjadi, saya sebutkan pendapat Abu Hanifah. Kalau seorang masuk ke rumah, di situ ada alat main musik. Untuk main musik tidak minta izin, boleh. Dalilnya apa? Marra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi, walaupun tanpa minta izin, tanpa salam. Ya, ada pendapatnya. Kecuali kalau nanti ketika diingkari kemungkaran timbul lebih besar. Ya misalnya dihancurkan tempat khamar, malah diberikan sumbangan. Didirikan gedung yang lebih kuat, yang tidak mudah dihancurkan. Nah, ini madharatnya lebih besar. Tapi bukan hanya sekedar sangkaan, nanti madharatnya lebih besar, bukan hanya sangkaan. Maka anak paman Nabi itu mahram? Tidak. Anak paman tidak. Tapi kalau pamannya itu maksudnya, atau bibinya itu, ini yang mahram. Kalau kita dengan anak paman kita, nah tidak. Saya lihat nanti dalam apa tentang Ahmad di sini di tahlib sebutkan di sana. Tayyibul Allah subhanahu wa ta'ala.